Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah ala hibba rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita melanjutkan kajian kita kitab Arba'in karya Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullah alaih. Kita sampai masih pada hadis kedua tentang jawaban Rasulullah SAW terkait pertanyaan Jibril alaihissalam tentang iman, yaitu al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman terhadap takdir yang baik maupun yang jelek. Iman terhadap takdir ini mencakup iman bahwa Allah telah mengetahui dalam ilmunya seluruh dan segala yang diamalkan oleh hambanya, oleh manusia, baik itu kebaikan ataupun itu kejelekan, baik yang mereka amalkan itu ketaatan ataupun kemaksiatan, telah Allah ketahui semua itu sebelum Allah ciptakan mereka semua. Allah ketahui pula siapa dari mereka yang ahlul jannah, siapa pula dari mereka yang ahlul nar. Dan telah Allah siapkan bagi mereka pahala serta hukuman sebagai balasan terhadap amal perbuatan mereka. Allah catat semua itu di Lauhul Mahfuz dan Allah jaga sehingga tidak akan ada yang lepas, tidak ada yang luput dari ilmu Allah dan dari catatannya. Yang kedua, bahwa Allah menciptakan seluruh amal perbuatan hambanya. Baik itu ketaatan maupun itu kemaksiatan, Allah ciptakan semuanya dengan kekuasaannya. Maka tidak ada ketaatan yang dilakukan hambanya, sholat, puasa, haji, zakat, kecuali itu diciptakan Allah. Begitu pula tidak ada kemaksiatan yang mereka lakukan kecuali itu juga diciptakan oleh Allah. Ini diimani tentunya dan ditetapkan oleh Ahlu Sunnah dan diingkari oleh Qadariyah. Yang karenanya Ibnu Umar mengingkari mereka seperti di hadis, di awal-awal hadis, bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Iman terhadap takdir merupakan perkara penting dalam iman Karenanya para ulama sebutkan diulang fi'il, kata kerja di dalam hadis. Akhbirni anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari wa syarrihi wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Ketika menyebutkan takdir, langsung Rasulullah ulang kata kerjanya, wa tu'mina, dan engkau mengimani takdir yang baik dan yang jeleknya. Diulang oleh Rasulullah demikian menunjukkan pentingnya iman terhadap takdir ini, karena juga diingkari oleh masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Padahal itu perkara penting dalam iman, masalah yang sangat menentukan dalam iman. Membedakan ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, iman mereka terhadap takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada hambanya 50 ribu tahun sebelum diciptakannya jin dan manusia. Bagi seorang mukmin, iman ini sangatlah berarti, terlihat darinya bukti iman seorang hamba mengimani takdir yang telah Allah tentukan baginya. Oleh sebab itu, Syekhul Islam pula Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam aqidah Ahlus Sunnah, dalam aqidah Wasithiyah, tentang iman terhadap takdir yang baik maupun yang jelek merupakan perkara yang disepakati ijma' di antara a'immah ahlus sunnah. Mengimani perkara takdir ini, sehingga dalam kitab-kitab aqidah yang ditulis oleh para imam dan ulama sunnah selalu saja mereka sebutkan tentang pentingnya masalah iman ini. Kalau kita membicarakan perkara iman terhadap takdir, tentunya ayat-ayat Quran menjelaskan kepada kita tentang penetapan iman terhadap takdir ini, antara lain firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami Allah, segala sesuatunya kami ciptakan dengan takdirnya. Telah Allah tentukan di Lauhul Mahfuz takdir segala sesuatu. Seperti yang Syekhul Islam sebutkan, bahwa derajat iman terhadap takdir ada empat. Yang pertama, iman terhadap ilmu Allah, bahwa Allah tahu segalanya, apa yang diamalkan, dilakukan hambanya. Yang kedua, Allah catat kita bah semua itu di sisinya di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, atau sebelum itu, tentang catatan ini atau tentang ilmu yang pertama tersebutkan dalam banyak ayat, antara lain firman Allah, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Adapun tentang pencatatan, hadis ma'ruf, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, pertama yang Allah catat, Allah ciptakan pena. Kemudian Allah katakan padanya, uktub, tulislah. Qala ma aktub, pena itu bertanya, apa yang aku tulis? Qala uktub ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Tulis segala yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka tercatat semua itu di dalam Lauhul Mahfuz. Di dalam Quran pula Allah sebutkan, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui semua yang di langit dan di bumi, semua itu tercatat di dalam kitab, dan itu mudah bagi Allah. Di surat Al-Hajj ayat ke-7. Juga dalam Al-Hadid 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada musibah yang terjadi di bumi ataupun pada diri kalian kecuali semua itu ada di dalam Al-Kitab. Semuanya Allah catat. Dan ketika Allah ciptakan makhluk manusia, sebelum Allah tiupkan nyawa padanya, Allah kirim malaikat padanya menentukan empat perkara. Catat pada janin ini rizkinya, ajalnya, amalannya, dan apakah dia syaqi atau sa'id, dia orang yang celaka ataukah dia orang yang bahagia. Nas'alullah as-sa'adah wa na'udzubillah minasyaqa. Kita meminta kepada Allah dijadikan orang-orang yang bahagia dan dilindungi dari orang-orang yang celaka. Takdir ini diingkari oleh Ghulatul Qadariyah yang ekstrim dari kalangan Qadariyah. Yang ketiga, tadi yang pertama ilmu, kita tahu dalilnya. Yang kedua catatan, kita tahu pula dalilnya. Yang ketiga masyiah, kehendak Allah. Artinya semua yang terjadi di alam semesta ini, baik itu ketaatan, kebaikan atau kejelekan dan maksiat, semuanya telah dikehendaki oleh Allah. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah. Hal itu karena kekuasaannya dan kehendaknya yang di atas segala sesuatu. Tidak akan Allah izinkan sesuatu terjadi di bawah kekuasaannya sementara itu tidak ia kehendaki. Tentang perkara ini, Allah berkehendak, tetapi Allah pula memerintah hambanya untuk taat kepadanya, taat kepada Rasulnya, melarang mereka dari kemaksiatan kepadanya. Allah kabarkan pada mereka, Allah cinta kepada yang taat, bertakwa, muhsinin. Allah ridha kepada yang beriman dan beramal saleh. Allah kabarkan Allah tidak cinta kepada orang kafir. Allah benci kepada mereka. Allah benci kepada orang-orang fasik. Allah tidak memerintahkan perbuatan keji. Tidak ridha kekufuran dan kerusakan pada hambanya. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada hambanya tentang kekuasaannya, pada kehendaknya. Oleh sebab itu para ulama menyebut Qadariyah sebagai majusi umat ini, karena majusi meyakini ada dua kekuatan di alam, kekuatan api atau cahaya dan kekuatan kegelapan. Api menciptakan kebaikan dan berkehendak, kegelapan menciptakan kejelekan dan kejahatan dan berkehendak untuk itu. Api tidak berkehendak untuk terjadinya kejahatan, tetapi terjadi kejahatan di luar kehendak api. Maka itu menunjukkan kelemahan, tentunya ketidakmampuan. Tetapi Allah yang Maha Kuasa tidaklah demikian. Tidak ada sesuatu terjadi di luar kehendak Allah. Makanya Qadariyah yang mengingkari takdir bahwa kejelekan tidak diciptakan Allah, itu keyakinan Qadariyah, bahwa perkara itu unuf, terjadi dengan sendirinya. Maka berarti mereka telah mencela Allah wal'iyadzu billah, bahwa Allah tidak berkehendak sesuatu tetapi sesuatu itu terjadi. Karena kejahatan terjadi di muka bumi, kezaliman, maksiat, dan itu kelemahan. maka tidaklah mungkin ada dalam kekuasaan Allah sesuatu terjadi tanpa ia kehendaki. Adapun yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Seperti yang Allah sebutkan dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan segala yang kalian amalkan. Maka segala perbuatan hamba khalqullah, diciptakan oleh Allah. Tetapi perlu kita fahami bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tentang Allah, wasyarru laisa ilaih, dan kejelekan tidaklah kepadamu, artinya tidak dinisbatkan kepada Allah, walaupun itu ciptaan Allah kita yakini. Karena perbuatan Allah, perbuatan Allah tidak ada yang disifati dengan kejelekan. Karena Allah disifati dengan rahmat yang luas, kebaikan yang sangat besar, maka pasti segala yang Allah perbuat adalah baik. Maka kejelekan itu tidak dinisbatkan kepada Allah, tetapi dinisbatkan kepada makhluk. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihi salam ketika menyebutkan kebaikan, beliau nisbatkan kepada Allah, walladzi yut'imuni wa yasqin, Allah yang memberi aku makan, Allah yang memberi aku minum, wa yahdin, Allah yang memberi aku hidayah. Tapi ketika kejelekan beliau katakan, wa idza maridtu fa huwa yashfini, dan kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Kesembuhan, karena itu kebaikan, beliau nisbatkan kepada Allah. Sakit, karena itu jelek, beliau nisbatkan pada diri beliau sendiri. Jika aku sakit, beliau tidak katakan jika Allah menyakitkan aku. Tapi beliau katakan, kalau aku yang sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Demikian, kejelekan itu tidak boleh dan tidak dinisbatkan kepada Allah. Jalla, Allah yang maha mulia. Sekali lagi, walaupun tetap kita mengimani semua itu dari Allah, kehendak Allah dan ciptaannya, tetapi sebagai makhluk yang memuliakan Allah, mencintai dan hormati Allah, maka kejelekan itu tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini terkait takdir secara umum, para ulama sebutkan ada takdir itu yang berkaitan dengan tiap makhluk tadi, pada setiap nyawa yang hendak ditiupkan pada janin, bayi, Allah tetapkan ajalnya, amalannya, rizkinya, tercela atau bahagianya, kepada setiap janin, sebelum ditiupkan nyawa padanya. Ada pula yang para ulama sebutkan takdir sanawi, takdir Allah yang sifatnya tahunan. Artinya Allah tetapkan takdir untuk hamba-hambanya pada setiap tahun, yaitu pada malam Lailatul Qadar, pada Ramadan, pada 10 terakhir, seperti yang Allah sebutkan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan perkara-perkara yang penuh hikmah, yaitu takdir Allah. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr, kalamun hiya hatta matla'il fajr, sampai keluarnya fajar. Oleh sebab itu disunahkan untuk kita banyak-banyak doa di malam-malam 10 terakhir Ramadan, untuk termasuk yang Allah tetapkan pada setiap tahunnya takdir baik untuk kita, keluarga dan anak istri kita, untuk kita dilindungi dari takdir yang jelek. Makanya diajarkan oleh Rasulullah untuk kita baca wa na'udzubika min syarri ma qadait fa innaka takdhi wa la yuqda 'alaik. Aku berlindung padamu dari kejelekan yang engkau takdirkan ya Allah, karena engkau yang menentukan segalanya, takdirmu. Dan tidak ada yang bisa mengatur engkau ya Allah, tetapi Allah yang mengatur dan menentukan segalanya. Al-Muhim ini pada setiap tahunnya. Dan tidak ada perbedaan, tidak ada perbezaan antara yang satu dengan yang lain. Takdir pada janin, takdir pada setiap tahun Ramadan, dengan apa yang telah Allah tentukan di Lauhul Mahfud 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semuanya sama. Hanya saja pada setiap malam tersebut di Ramadan kita berharap, dan demikian diajarkan kepada kita, untuk memohon kepada Allah setahun ke depan, termasuk yang Allah tentukan kebaikan-kebaikan untuk kita, dan dilindungi dari kejelekan-kejelekan yang Allah tentukan di malam tersebut. Ini perkara takdir. Yang Rasulullah SAW sebutkan dalam pertanyaan Jibril, kepada beliau perkara lain yang perlu kita fahami pula, bahwasanya masya Allahu kan wa ma lam yasyak lam yakun, segala yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan segala yang Allah tidak kehendaki maka itu tidak akan terjadi. Dan ibad manusia fa'ilun haqiqatan, mereka hakiki, secara hakiki berbuat, beramal perbuatan-perbuatan mereka, dan Allah menciptakan perbuatan mereka. Maka hamba itu disifati mukmin, kafir, bar soleh, fajir. Nah, karena itu amalan mereka dan kehendak mereka. Allah berikan kepada mereka kehendak, pilihan, perbuatan. Makanya Allah katakan liman syaa'a minkum an yastaqim. Itu bagi siapa di antara kalian yang berkehendak untuk istiqamah. Wama tasya'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tetapi tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang telah Allah kehendaki untuk kalian semua, Rabbul Alamin. Makanya di dalam ayat, kalau kita perhatikan, وَمَا خَلَقْتُ الْإِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ciptaan Allah nisbatkan padanya. خَلَقْتُ أَنَا, Allah. Perbuatan Allah. Ketika ibadah, Allah katakan liya'buduni. Allah nisbatkan itu kepada mereka, cipta manusia. Karena waw, wawul jama'ah, wawul jama'ah. Liya'buduni. Yang berbuat ibadah mereka, amalan mereka. Ketika tentang surga, juga Allah katakan udkhul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah surga karena amal perbuatan kalian, karena mereka berbuat, mereka sholat, mereka puasa, mereka berbuat, mereka tinggalkan maksiat, dosa. Begitu pula yang di neraka diazab di dalam neraka juga karena amal perbuatan mereka, yang berzina, yang khamr, yang musyrik, yang ini. Karena mereka enggak sholat, qalu ma'asalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin, lam nakum nut'imul miskin. Kenapa kalian ada di neraka saqar? Jawab mereka, karena kami dulu enggak sholat selama di dunia, karena kami tidak memberi makan orang miskin, dan seterusnya. Maka manusia punya kehendak, Allah beri pilihan, Allah beri mereka kemampuan berbuat, tinggal pilih. Mau melakukan amal ketaatan, ibadah, atau mereka memilih untuk bermaksiat dan berbuat dosa. Demikian keadilan Allah dan hikmahnya memberikan kepada hambanya kehendak serta pilihan. Itu yang diimani oleh ahlu sunnah, yang membedakan mereka dari kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Secara ringkas, itu keyakinan ahlu sunnah dan akidah mereka yang menyalahi dalam perkara ini Qadariyah, yang mengingkari takdir, bahwa manusia menentukan takdirnya sendiri, berbuat sendiri, tidak diatur, tidak ditentukan Allah. Yang kedua Jabriyah, yang ghulu, ekstrim dalam penetapan takdir, sehingga mereka katakan bahwa manusia tidak punya kehendak, manusia tidak punya pilihan, mereka hanya menjalankan apa yang sudah ditakdirkan. Mereka ibaratkan, mereka contohkan manusia dengan takdir seperti pohon. Ketika angin bertiup ke barat, ya tentunya pohon itu akan miring ke barat, ikut terbawa. Pohon itu gak punya kehendak untuk melawan angin, dia ke timur misalnya, sementara angin ke barat. Tidak mungkin pohon itu ngikut begitu saja. Jabriyah meyakini demikian, manusia hanya mengikut apa yang sudah ditakdirkan, tidak punya pilihan. Dan ini mungkar seperti dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, batil, bahwa Allah memberi kehendak kepada hambanya, tidak ada paksaan. Allah beri mereka keinginan dan pilihan, lakukan yang baik atau yang jelek. Bahkan secara akal logika pun manusia memahami bahwa yang baik akan dicintai, akan disenangi. Yang berbuat jelek dan jahat dibenci dan tidak mereka senangi, mereka hinakan. Tidak mungkin saat itu misalnya dikatakan gak perlu dicintai, gak perlu disenangi karena sudah ditakdirkan begitu, gak perlu dibenci, gak perlu dimusuhi karena sudah ditakdirkan begitu. Kalau dia dicuri hartanya, kalau dia dipukul, disakiti, dan seterusnya, gak mungkin kemudian dikatakan, jangan kamu marah, jangan kamu benci, karena itu sudah takdirnya, bukan kehendak dia untuk berbuat semua itu. Tentu orang akan menolak fitrah, orang akan benci dengan pelaku ini, orang akan musuh. Nah, begitu pula orang tua ketika melihat anaknya berbakti, ihsan, baik padanya, hormat, taat, senang dan cinta kepada anaknya. Nah, mungkin dikatakan gak perlu dicintai, sudah ditakdirkan anak ini demikian. Atau ketika na'udzubillah anaknya durhaka, melawan, berani kepada orang tuanya, itu akan dibenci dan marah orang tuanya. Gak mungkin pula akan dikatakan gak usah dibenci, gak perlu dimarahi, sudah ditakdirkan anak ini begini, bukan maunya si anak untuk berbuat begini. Fitrah manusia menolak, karena memang orang punya pilihan, kehendak untuk berbuat baik atau berbuat jelek. Yang berbuat baik akan dicintai, yang berbuat jelek pun akan dibenci dan dimusuhi. Mungkin itu terkait iman terhadap takdir yang Allah SWT tentukan dan yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini. Nah, terkait rukun iman yang keenam, insyaallah kita cukupkan sekian untuk petang ini. Fadlu, kalau ada sesuatu. Naam, Sud. Yo, Ustaz. Soalan ni, Ustaz, eh? Nah, tak ada. Tanya Taufik sekejap, eh? Taufik, ada soalan tak? Mungkin tolong tanya kat Ustaz. Takdir, ada takdir harian? Sebab kalau tak salah, anak pernah baca ada takdir harian, al-yum. Harian? Ha, takdir harian, Ustaz. Allah alam, anak-anak yang tak tahu. Yang anak tahu sebatas yang pernah anak pelajari dari beberapa masyarakat tadi, takdir secara umum di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi, kemudian pada setiap janin, kemudian tiap tahun pada Lailatul Qadar. Nah, Ustaz, ana apa ada soalan, Ustaz? Tentang takdir juga. Yang ana tahu, apa nama takdir ni kan dah 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dengan bumi kan dah tulis kat Lauh Mahfuz, betul tak, Ustaz? Faham. Dan kita juga di samping tu boleh berdoa juga. Apa nama, yelah, kita nak doa, nak itu ke, nak ini ke, kan? Maksudnya kita tak nak kena benda-benda yang tak baik ke semua, contohnya. Ya, betul. Maknanya kita ni kira mengharap je lah, walaupun takdir tu telah ditulis di Lauh Mahfuz. Naam, naam. tentang takdir tu boleh diubah atau tak? Jawapannya adalah tidak. Betul Ustaz? Naam. Cuma kita harap je lah pada Allah. Iya, kita disyariatkan untuk banyak berdoa. Dan itu perintah Allah. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah perintah kita untuk banyak-banyak doa. Nah, agar terlindung dari takdir yang jelek, selalu mendapat yang baik, karena kita tak tahu apa yang Allah takdirkan buat kita. Kita berusaha taat dan ibadah dengan melakukan yang baik, yang Allah perintah, yang Rasul ajarkan, meninggalkan yang haram, yang dilarang, doa kepada Allah, mendapat taufik darinya. Nah, dan seperti yang tersebut di dalam asar, dalam riwayat, la yarudul qadha illa doa, tidaklah merubah takdir kecuali doa. Para ulama sebutkan yang dimaksud bahwa doa tidak merubah apa yang ada di takdir Allah di Lauhul Mahfuz. Dalam artian begini, tidak mungkin misalnya ditakdirkan seseorang meninggal pada hari ini, kemudian karena doanya maka berubah takdirnya, dipanjangkan umurnya sampai 5 tahun lagi ke depan, berubah yang di Lauhul Mahfuz, itu tidak mungkin. Tidak demikian makna hadis. Tetapi yang dimaksud bahwa doa dia pun telah ditakdirkan oleh Allah, dan itu ada di Lauhul Mahfuz, bahwa dia ditakdirkan berdoa, sehingga dengan takdir itu, dengan doanya, Allah tetapkan pula usianya ditambah misalnya 5 tahun, sehingga tidak akan ada perubahan dalam takdir Allah. Dan itu yang Allah katakan, la yubaddalul qawlu ladaina wa indana kitabun hafid. Tidak ada perubahan dalam keputusan kami, dalam takdir kami di Lauhul Mahfuz. Nah, Allah khair, Ustaz, mana faham? Maknanya apa, kita doa ke semua benda tu dah ditakdirkan lah sebenarnya. Naam, hatta doa kita pun ditakdirkan oleh Allah. Naam. Karena tadi, Allah menciptakan segala yang kita lakukan termasuk doa, ditakdirkan kita berdoa. Nah. Oh, Ja'far ada soalan sekejap eh. Ja'far bin Talib. Ja'far bin Talib. Mana Ja'far? Mana? Ada sekejap ni, tengah tanya ni. Ja'far, ah, okay. Betul. Tafadal. Tafadal, Ja'far. Dalam Al-Quran, kitab itu dimaksudkan Lauhul Mahfuz, dan ada juga kitab yang dimaksudkan dengan Quran. Macam mana terjemahannya? Kitab yang dimaksudkan Lauhul Mahfuz dan kitab juga yang Quran. Macam ni boleh semula boleh tak? Soalnya dalam Al-Quran, dalam Al-Quran yang dalam apa nama ayat Al-Hadid, ayat surah Al-Hadid ayat 22 yang menyebutkan perkataan Al-Kitab, itu terkadang bermaksud Lauhul Mahfuz, terkadang bermaksud Al-Quran. Atau gimana maksud yang sebenarnya? Itu soalan Ja'far. Oh begitu. Ya, dilihat dari konteksnya, dari siap. Nah, terkadang memang kitab di dalam ayat Quran dimaksud dengan Lauhul Mahfuz. Inna dzalika fi kitab. Ketika Allah berbicara tentang takdir, bagaimana telah Allah tetapkan semuanya, maka kitab yang dimaksud di Lauhul Mahfuz. Kitab dalam bahasa Arab itu masdar, kalau orang London cakap jeren, yang maknanya maktub. Kitab bermakna maktub, sesuatu yang ditulis atau telah ditulis, telah dicetak. melihat konteks ayat. Terkadang pula kalau Allah sebutkan ketika berbicara tentang Quranul Karim, maka yang maknanya di situ Al-Quranul Karim, tergantung konteks pembicaraan ayat tentang apa, dilihat dulu. Kemudian penafsiran para ulama, bagaimana mereka memaknakan arti daripada kata tersebut kita naam. Baik, paham Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sama semua. Okey. Okay. Assalamualaikum.